Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, merupakan wasiat ingkang kedah kita eling-eling kangge badan kita piyambak lan samudayanipun, inggih menika wajib atas kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah kanthi terus menjaga perintah-perintah Allah, dilaksanakan lan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kanti sebenar-benar taqwa. Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei wong-wong sing podo iman, taqwao seliramu kabeh marang Allah, haqqa tuqatihi kanti sejati-jatining taqwa. Wala tamutun lan ojo sepisan-pisan mati illa wa antum muslimun, kejaba seliramu kahanan dadi wong Islam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ingin jang puniko kita ngelajengakan mendet beberapa faedah nasihat saking fadilatul syekh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah, kegayutan kalih akhlak ingkang mulia. Mongko salajengipun sasampunipun panjenenganipun Syekh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz wasiatakan supados kita duweni sifat jujur lan menghiasi diri kanthi sifat amanah lan afaf. Mongko selajengipun wal haya'u, sifat haya inggih menika malu. Mongko barakallahu fikum, panjenenganipun ngendika al haya' khuluqun yab'asu ala tarkil umuril qabihah fayahulu bainal insani wartikabil ma'asi wa yamna'uhu minat taqsir fi haqqillah. Al-haya sing jenenging haya inggih menika sifat malu. Sifat malu merupakan khuluk, akhlak sing dadekaken tiyang menika meninggalkan perkara-perkara ingkang qabihah, ingkang jelek. Fayahulu bainal insan lan menghalangi menungso saking melakukan perbuatan maksiat lan ngirang-ngirangi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya malu adalah akhlak yang mengantarkan seorang hamba untuk meninggalkan perbuatan yang dicela dan menghalanginya dari melakukan perbuatan maksiat serta mengurang-urangi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Haya meniko merupakan sifatun infialiyah, sifat perangi sing wonten ing dalam hati. Ingkang sifat menika menjadikan manusia meninggalkan sesuatu sing dianggap jelek. Lan haya menika merupakan warisan para nabi. Kados dene disabdakan dening Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ing hadis Abi Mas'ud Uqbah ibni Amir Al-Ansariyul Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah ngendika, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dibawakan dening Al-Imam An-Nawawi ing hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sak temene mimma ing antawisipun nopo sing adrokan nasu diketahui dening menungso min kalamin nubuwatil ula saking ucapan para nabi kenabian sing pertama inggih menika wasiat idza lam tastahi fasna masyita. Enggane asliramu ora duwe rasa isin, mongko lakonono apa sing dikekarepaken. Sesungguhnya di antara perkara yang diketahui manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah, apabila engkau tidak merasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Menungso di dalam hatinya Allah takdirkan adanya nafsu, yang nafsu itu mengajaknya kepada kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Allah nyatakan teng surat Yusuf, sak temene nafs, jiwa menungso itu la ammaratun, teman-teman akan memerintahkan bisu kepada perbuatan jelek. Sehingga menungso kalau melakukan perbuatan apa yang dikendaki oleh nafsunya, pasti akan terjatuh pada perbuatan qabihah utawi irtikabil ma'asi atau taksir pada hak Allah. Di antara sifat yang menghalangi tiang-tiang niki untuk mengikuti hawa nafsunya adalah adanya sifat malu. Sehingga yang namanya malu, kalau sudah dicabut dari hati, niku akan menjadikan seorang hamba mudah berbuat maksiat. Seorang hamba menyepelekan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tidak merasa malu kepada Allah. Seluruh apa yang dia miliki milik Allah. Seluruh nopo sing dikayani adalah titipan Allah, amanah yang harus dijalankan untuk kebaikan. Namun ternyata tiang niki berbuat maksiat mengurangi hak Allah, boten isin. Seandainya seorang manusia memiliki jasa teng-mateng kita kathah, kita niki ngeraos mboten pantes. Lan mboten patut, ugi termasuk sembrono kalau kita berbuat maksiat terang-terangan di hadapannya. Pramila punika nalika napa setunggal menungso diangkat darinya rasa malu, maka menjadikan orang tersebut mudah berbuat maksiat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat malu niki memiliki keutamaan-keutamaan. Ingan tawisipun sepindah keutamaan sifat malu adalah sing jeneng al-haya usyukbatun minal iman. Malu merupakan bagian cabang dari keimanan. Malu merupakan cabang bagian saking keimanan utawi saking iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ing hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika al-iman, iman iku bid'un wa sab'un, wonten 70 kalih utawi langkung syu'bah cabangipun. Iman itu ada 72 atau lebih cabangnya. Fa'afdaluha mongko yang paling afdalipun qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah kalimat tauhid. Diucapakan kanti lisan, diyakini kanti ati, lan diamalakan konsekuensi lan rukun-rukunipun kanti anggota badan. Wadnaha imatatul adza anit tariq, lan paling rendahipun saking keimanan inggih punika imatatul adza, mungut gangguan anit tariq ing dalaning menungso. Gangguan-gangguan, kotoran-kotoran ing dalan niki terus dipendet. Niki termasuk bagian keimanan sing paling rendah. Wal haya'u lan sifat malu syu'batun minal iman, termasuk cabang daripada iman. Hadis niki nunjukaken hal haya syu'batun minal iman. Sifat malu merupakan cabang dari keimanan. Dari sisi pundi? Diterangkan dening para ulama, li'annal iman qaulun wa'tiqadun wal amal bil jawarih. Sing jenenging iman niku qaulun, ucapan, wa'tiqadun, keyakinan ing manah, wal amal bil jawarih, lan amalan kanti anggota badan. Rasulullah ing hadis niki nuduhaken tiga cabang niku wau. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah, niki qaul, iman niku ucapan. Wa imatatul adza anit tariq, niki amal bil jawarih, mungut, membuang, membersihkan gangguan yang ada di jalan. Lan sing kaping tiga, al-haya, termasuk amalan hati. Amalan hati berarti cabang saking iman. Kaping kali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan sifat haya. Malu menika tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan ngerupakakan kebaikan samudayanipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ing hadis riwayat Muslim, al haya'u khairun kullu, al haya'u khairun kullu. Sifat malu niku ngrupakaken khairun, kebaikan, kulluhu seluruhnya. Malu adalah kebaikan seluruhnya. Malu sing kados pundi yang kebaikan seluruhnya, sampun lewat definisinipun inggih menika yang menjadikan orang tersebut terhalangi melakukan perbuatan qabihah, perbuatan jelek atau melanggar sehingga melakukan maksiat kepada Allah, utawi taksir mengurang-urangi hak Allah. Maka ini merupakan kebaikan seluruhnya. Dan demikian pula sifat malu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanging malunipun Allah berbeda dengan malunipun hamba. Allah Maha Agung, mboten wonten sing sekufu sebanding kali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan tentang Allah, innallaha hayyun sittir, yuhibbul haya was satr. Diriwayatkan dari Abu Dawud lan Nasa'i serta Imam Ahmad rahimahumullah, Rasulullah ngendika innallaha, sak temene Allah, hayyun niku hayy, memiliki sifat malu, sitir serta menutupi aib-aib. Yuhibbul haya, Allah mencintai sifat malu wasater, lan menutupi aib. Tamriki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala nggadai utawi kagungan sifat hai, sifat malu, sifat hayyun, sifat malu. Nanging malunipun Allah, isinipun Allah berbeda dengan malunya hamba. Tentunipun Allah lebih agung, tidak sebanding dengan hamba. Nah, kita meyakini Allah kagungan sifat malu lan menutupi aurat utawi aib-aib hamba, niki sesuai dengan keagungan lan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mongko niki antawisipun keanuwa fadilah keutamaan sifat malu. Sepindah merupakan cabang saking keimanan, singkaping kali tidaklah mengantarkan utai mendatangkan kecuali kebaikan, bahkan malu itu kebaikan seluruhnya. Singkaping tigo, malu itu juga merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lan Allah tidaklah tersifati dengan sifat yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mongko arahan ingkang dipunarahakan dening para ulama utawi syariat puniko, supados kita betul-betul memelihara sifat malu ing diri-diri kita. Namun dalam artian sifat malu ingkang datosakan kita niki natruku umurul qabihah, ninggalakan perkara-perkara sing jelek. Lan yabnauna, menghalangi kita anirtika bil ma'asi wa taksir min fi haqqillah, saking langgar sehingga berbuat maksiat dumateng Allah utawi mengurang-urangi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai misal, seorang melihat adanya perbuatan maksiat, dan yang namanya maksiat itu menarik syahwat. Yang namanya syahwat itu menyenangkan nafsu, jiwa manusia. Tertarik. Namun, karena dia merasa malu kepada Allah, niki terhalang saking sifat melakukan perbuatan maksiat. Kenapa engkau tidak mau berbuat ini dan itu dari kemaksiatan? Karena saya malu kepada Allah. Niki sifat malu yang terpuji. Menghalangi dia berbuat jelek, melanggar perintah Allah utawi larangan Allah sehingga terjatuh pada perbuatan maksiat utawi tiang niku mengurang-urangi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu niki mampu, tahu ini bisa, kenapa tidak mau melakukan ibadah kepada Allah? Dengan malunya itu kulo isin. Saya malu Allah telah memberikan ini itu kepadaku. Kemampuan fisik, kemampuan materi, kemampuan fasilitas dan seterusnya. Kenapa aku tidak bersyukur kepada Allah? Malu. Niki yang dikatakan pasti akan melahirkan kebaikan seluruhnya. Berbeda dengan orang yang rasa malunya telah dicabut, maka dia marah bangga, mujaharah bil ma'asi, terang-terangan menampakkan perbuatan maksiat, bahkan mereka banggakan. Na'udzubillah, sebagaimana sebagian ulama mengatakan pertama yang akan dicabut dari seorang hamba rasa malunya. Karena dengan dicabutnya rasa malu akan terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Terbiasa melakukan perbuatan maksiat menjadikan orang tersebut berbangga dengan kemaksiatan. Kalau sudah berbangga dengan kemaksiatan, kerusakan di mana-mana. Hingga akhirnya setelah itu, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali di atas makhluk yang paling jahat. Na'udzubillah, kita memohon kepada Allah al-afiyah wassalamah, penjagaan dan keselamatan. Pramilo puniko arahan abamul hayai al-haya'u minallah subhanahu wa ta'ala. Seagung-agung rasa malu, yaitu dikala seorang hamba merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seagung-agung rasa malu. Malu kepada manusia sehingga dia, barakallahu fikum, tidak mau berbuat jelek. Malu mendatangkan kebaikan. Namun seagung-agung dan seafdol-afdol rasa malu ketika dia malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga faedah, ketika haya ini merupakan apa namanya sifat yang terpuji. Sehingga dulu ketika kita di Arab berbicara dengan orang Arab, ayo kita apa, ayo mampir ke tempat saya nanti saya jamu. Kita jawab astahyi mink, atau la astahyi, aku malu. Maka mereka meluruskan, jangan kau katakan astahi, karena haya itu baik semuanya. Namun katakanlah akhjal, aku canggung, aku segan, aku khajal, dengan sifat khajal. Ini walaupun tadi tidak menjatuhkan kepada hal yang itu, namun ada yang lebih aula, kalimat yang tepat. Nah, qala rahimahullah, a'zamul haya'i al-haya'u minallahi subhanahu wa ta'ala, seagung-agung rasa malu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dikeluarkan Al-Imam Tirmidzi lan Ahmad serta Hakim kanthi hadis ingkang hasan lan sahih niki. Rasulullah ngendika istahyu minallahi haqqal haya, milikilah rasa malu kepada Allah sebenar-benar rasa malu, atau malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Kenging nopo? Faman istahya minallahi haqqal haya'i falyahfadzir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Maka tiang ingkang memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, falyahfadzir ra'sa, maka dia akan jaga kepalanya. Wa ma wa'a, dan apa yang ada dalam benaknya, niki dijaga, tidak menginginkan pemikiran-pemikiran dosa, pemikiran maksiat, pemikiran durhaka kepada Allah, pemikiran berbuat kebid'ahan ataupun maksiat, syirik dan sebagainya. Niki dijaga. Wal batna wa ma hawa, dan juga perutnya dan apa yang menjadi hawa nafsunya. Niki dijaga. Karena seorang biasanya terjatuh pada perbuatan maksiat karena urusan perut, sehingga dengan alasan untuk makan kadangkala mereka melanggar dosa-dosa. Naudzubillah. Waliyadzkuril mauta wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan dia senantiasa ingat akan mati. Ingat akan mati karena kematian mengakhiri segala kelezatan dunia. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatad dunya, dia meninggalkan gemerlapnya perhiasan dunia untuk dia kedepankan. Fa man fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan ini semua, menjaga kepala dan pemikirannya, menjaga perut dan hawa nafsunya, dan hendaknya dia mengingat kematian, maka meninggalkan gemerlapnya dunia untuk dikedepankan, maka orang yang seperti ini faqad istahya minallahi haqqal haya, sungguh dia telah merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Jadi kesimpulan dari sifat malu yang bisa dikatakan sebenar-benar rasa malu adalah rasa malu yang menjadikan diri-diri kita, raga dan pemikiran serta hati kita selalu di atas ketaatan kepada Allah. Terjaga dari pemikiran yang rusak, terjaga dari keinginan yang maksiat, terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dimurkai dan dicela oleh Allah dan syariat ini, sehingga jadilah rasa malunya betul-betul menghalangi dirinya berbuat jelek, berbuat maksiat, dan mengurang-urangi hak Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang kita ambil di pagi hari ini. Adapun kalau rasa malu menghalangi dia berbuat kebaikan, bukanlah malu yang terpuji. Malu yang terpuji. Maka dikatakan oleh al-Imam Yahya ibnu Abi Katsir, la yastata, yani la yataka, atau yang lainnya, salaf kita mengatakan la yastala yata'allamal ilma, tidaklah bisa belajar ilmu agama, al mustahyi wal mustakbir, orang yang malunya adalah nam dikedepankan untuk manusia, dan mustakbir, orang yang merasa besar di atas manusia. Al mustahyi, Orang yang malunya kepada manusia, saya malu tidak bisa. Maka ini malu yang jelek. Karena menghalangi dia dari mengobati kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Tahu bodoh namun malu belajar. Maknanya dia ingin memelihara sifat jelek pada dirinya. Barakallahu fikum, sehingga di sini malu yang terpuji, malu yang menghalangi dia berbuat perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Niki ingkang mudah kita waos, mudah-mudahan bermanfaat. Kathah kelenta-kelentunipun nyuwun agunging pangapunten. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.